Oh, ada beberapa pertanyaan yang sampai di sini. Di antaranya pertama, belakangan ada syubhat bahwa sejumlah bid'ah atau bid'ah amaliyah lainnya adalah masalah furu, khilaf afham, dan juga bahwa pelakunya yang bukan awam pun tidak boleh ditakyin sebagai ahli bid'ah semata-mata karena bid'ah amaliyah tersebut. Bagaimana kaidah dalam hal tersebut dan cara untuk membantahnya? Nah, seseorang ketika diketahui atau dikenal gemar melakukan kebid'ahan, maka itu sudah cukup untuk kita katakan sebagai sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah, pelaku bid'ah. Ya. Jadi soal bid'ah ini beda dengan masalah furu' atau perbedaan pemahaman. Tidak sama. Ya. Sama sekali tidak sama dan berbeda masalahnya. Bid'ah adalah perkara yang sama sekali tidak ada asalnya dari sana. Sedangkan masalah-masalah furu, masalah-masalah yang terjadi khilaf di dalamnya, maka ada dilatar belakangi oleh cara pandang para ulama terhadapnya. Adapun sesuatu yang dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang memang tidak ada asalnya dan para ulama menyatakan bahwa itu adalah bid'ah. Ya. Nah, jadi ada sahibu al-bid'ah, ada mubtadi atau ahlul bid'ah. Kalau sahibu bid'ah adalah sebutan bagi siapa saja yang melakukan kebid'ah. Dikatakan sahibu bid'ah. Dikatakan sahibu bid'ah. Adapun untuk sampai dikatakan ahlul bid'ah, maka harus dilihat apakah hujah sudah sampai kepadanya atau belum. Kalau hujah sudah sampai kepadanya, sudah dijelaskan sedetail-detailnya kepadanya, dia malah terus melakukannya, bahkan aktif mengajak orang kepada kebid'ahannya, maka sampai pada tingkatan ahlul bid'ah. Ya. Ini yang diuraikan oleh Syekh Ubaid hafizhahullah ta'ala. Kalau ada orang roja yang mengatakan Syekh dari Saud kalau taklim juga tampil TV, bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Tanyakan dulu Syekhnya siapa? Ya, yang suka tampil di TV itu Syekhnya siapa? Tidak semua yang dianggap Syekh dari Saudi itu berarti ahlu sunnah, ya kan? Tidak semua Syekh atau yang dikatakan Syekh, dipanggil Syekh, tinggal di Saudi itu Syekh Salafi, Syekh ahlu sunnah. Lah, ya. Banyak juga, tidak sedikit dari kalangan Hizbiyun. Nah, dia juga tinggal di Saudi. Jadi masalahnya, Syekh siapa yang suka tampil di TV? Coba, tanya. Nah, Syekh Fauzan lah, Syekh Saleh Fauzan sama sekali. Mengingkari bahkan beliau. Walaupun sempat dijadikan oleh sebagian MLM yang sudah jadi sururi sekarang, ya, bahwa Syekh Saleh Fauzan dulu tampil di TV live dalam beberapa kesempatan. Ini tidak benar. Syekh Saleh Fauzan sendiri mengingkarinya. Saya minta nasihatnya terkait anak sekolah di pondok. Ketika saya mendengar dan melihat banyak anak di pondok, pada banyak yang pindah ke pondok sana, ke pondok sini, saya sebagai orang tua sangat cemas padanya. Nah, terkait dengan masalah ini, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah tetap memberikan semangat kepada si anak untuk belajar. Dan jangan ya dibiasakan pindah-pindah ma'had pondok. Kalau belum selesai di satu pondok, jangan pindah ke pondok yang lain. Ya. Kita sebagai orang tua berkewajiban untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk bersabar. Ya. Bersabar karena belajar atau mondok di pondok-pondok salafi, pondok-pondok ahlus sunnah, dimanapun sama kondisinya. Ya. Serba sulit, serba dituntut untuk sabar, lelah. Dan kita kasih motivasi kepada anak bahwa antum mondok nih belajar hidup. Belajar untuk apa? Hidup. Supaya antum nanti ke depan punya mental menjalani kehidupan di dunia. Nah, jadi harus jadi laki-laki. Harus kuat, sabar. Terus kasih semangat, terus kasih motivasi. Ya. Dan hal apapun yang terjadi di pesantren, maka kita sebagai orang tua ya, harus lebih perhatian kepada anak kita sendiri. Jangan kemudian menyalahkan lembaga pendidikan. Ya. Yang pertama kali harus jadi perhatian kita adalah anak kita sendiri. Mungkin ini karena anak kita sendiri, bukan karena lembaga pendidikan, apalagi karena ustadz. Mungkin karena anak kita sendiri. Maka yang perlu didekati, yang perlu diperbaiki adalah kondisi anak kita sendiri. Ya. Nah, ada yang bertanya di sini. Sebagian dari penuntut ilmu mengatakan tidak layak bagi siapapun untuk mengatakan saya salafi, dikarenakan hal tersebut merupakan tazkiyah terhadap diri sendiri. Nah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa seseorang tidak cukup menyatakan dirinya sebagai muslim, tetapi harus diikuti dengan kata-kata muttabi li kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau secara singkatnya adalah salafi. Ana muslimun salafi insyaallah. Ana muslimun salafi. Dan kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka kita supaya lebih istiqomah ya di atas, maka tidak mengapa, tidak mengandung tazkiyah. Sama seperti kalimat-kalimat lain, al-athari misalnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan keadaannya. Ya, sesuai dengan keadaannya. Sebagai orang yang bersungguh-sungguh mengikuti manhaj salaf, mengikuti athar salafus salih, maka tidak mengapa. Bukan termasuk tazkiyah. Syekh bin Baz juga pernah ditanya soal sebutan al-athari. Bolehkah seseorang menyematkan kalimat al-athari di belakang namanya? Ya. Kalau memang sesuai dengan kenyataannya dan itu menjadi motivasi supaya dia lebih betul-betul istiqamah dan kokoh di atasnya, di atas jalan athar para salaf, maka tidak mengapa. Nah, amalan apa yang dicontohkan Rasul dan para salaf ketika kumandangkan adzan? Bagaimana hukum bicara saat adzan? Bagaimana dengan adanya anggapan bahwa salafin kurang melaksanakan sunnah dibanding dengan golongan awam yang ketika adzan mereka langsung diam? Ketika adzan dikumandangkan boleh berbicara? Boleh. Jika memang ada kebutuhan. Ya, jika memang ada kebutuhan, tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah. Yang terpenting, ya kita tetap menyempatkan diri untuk menjawab kalimat-kalimat adzannya. Nah, adapun berbicara di saat adzan dikumandangkan, tidak jadi masalah. Nah, boleh. Di sebagian masjid ada yang menyiapkan beberapa buah kayu yang khusus untuk sutroh bagi jamaahnya. Apakah hal ini ada sunnahnya atau sesuatu yang budas? Nah, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Ya, tidak perlu seperti ini. Khawatir kalau disiapkan semacam kayu-kayu secara tersendiri, ini malah menimbulkan fitnah tersendiri dan masuk dalam kategori berlebihan. Tidak perlu begitu. Nah, seseorang bisa mengambil sutra lewat dinding tembok yang ada, atau pondasi atau apapun. Atau orang bisa juga dijadikan sebagai. Nah, dan bagi yang masbuk sebenarnya cukup bagi dia. Ya, misalnya imam sudah selesai, ada dua orang masbuk, dia bangkit, enggak perlu harus mencari sutra. Ya, sudah sholat di situ. Sudah selesai kewajibannya. Dan sudah selesai sutrohnya. Kenapa? Karena imamnya sudah selesai. Ya, jadi tidak perlu sampai maju ke depan. Atau bergeser ke samping kanan samping. Tidak. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini. Nah, kecuali kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, maka upayakan harus ada sutroh. Kita sholat di depan sutra. Tapi kalau kita sholat berjamaah, kemudian kita terlambat masbuk, yeah. Jamaah sudah selesai, ya sudah, kita sholat di situ. Kita sholat di situ. Bagaimana kalau orang yang di depan kita pergi? Ya sudah, selesai di situ. Sholat, selesaikan. Tidak perlu maju ke depan. Nah, karena kewajiban kita mengambil sutra itu sudah selesai. Sholat imamnya sudah. Yeah. Sutra imam adalah sutranya apa? Makmum, ya. Yeah. Nah, berarti kalau bagi makmum, kalau imamnya sudah selesai, ya sudah. Dia tinggal menyempurnakan saja sholatnya. Apakah dakwah roja di atas akidah dan manhaj salaf? Banyak hal yang dalamnya terjadi penyelisihan terhadap prinsip-prinsip dakwah salaf. Mereka tidak di atas dakwah salafiyah yang lurus. Bagaimana kita menghadapi ikhwah salaf yang masih membiarkan keluarganya, baik istri atau anaknya, melakukan kemaksiatan? Sampaikan nasihat yang baik. Sampaikan nasihat yang baik. Kita semua harus bersama-sama berusaha menjadi muslim yang baik, menjadi salafi yang baik. Maka sampaikan nasihat bahwa hal itu adalah perkara yang tidak baik. Jangan sampai mencemarkan nama baik dakwah salafiyah. Mengambil ilmu dari orang yang lemah ilmu. Terus bagaimana dengan mengambil ilmu jelas disyariatkan dari orang yang thiqah, terpercaya, orang yang baik keilmuannya. Nah, adapun menerima nasihat, maka terima dari siapapun jika nasihat itu adalah nasihat yang baik, nasihat yang memang bersumber dari kitab dan sunnah. Nah, dan setiap orang bisa memberikan nasihat ya kepada temannya, kepada saudaranya dalam perkara-perkara yang dia ketahui ilmunya. Dan itu termasuk ke dalam balighu anni walau ayah. Soal MTA, Majlis Tafsir Al-Quran. Sebatas saya, yang saya tahu, isinya menyebutkan Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah boleh diikuti dakwahnya dan dengarkan lewat radio? Nah, tidak sedikit orang yang dalam dakwahnya menyampaikan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tetapi yang jadi inti permasalahan adalah memahami keduanya. Bagaimana cara dalam hal memahami keduanya? Nah, Mereka tidak mengikuti bimbingan para ulama, tidak mengikuti manhaj salaf. Apa hukum berjamaah di masjid suri atau masjid awam yang notabene sufi? Karena masjid tersebut hanya terdekat dengan tempat tinggal. Dan kalau hukum sholat berjamaah sah, ya. Hukum sholat berjamaahnya apa? Sah. Yang ditanyakan di sini hukum sholat berjamaah. Maka jawabannya apa? Sah. Kalau diberi pilihan, lebih baik mana? Itu mungkin pertanyaannya. Lebih baik mana? Sholat di masjid sururi dengan sholat di masjid sufi. Lebih baik sholat di masjid salafi. Ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.